Bagaimana cara kita merubah suatu masjid menjadi sunnah, di mana hampir seluruh pengurusnya belum sunnah? Kitanya belajar sunnah. Ya jangan ingin merubah. Ini kayaknya tuh alur bid'ah semua. Dah kenapa? Subuhnya kunut. Oh, subuhnya kunut. Masya Allah. Ya makanya anak nggak mau di situ. Tahu itu di mana dulu? Macam berapa 6:30? Ya. Mendingan dia yang kunut on time ente. Jadi kadang-kadang kita suka ngomentarin sesuatu kita belum mengamalkan. Nah, ya. Apa ada yang mengatakan apa? Sekarang katanya NU sama Muhammadiyah akur, udah enggak mempermasalahkan masalah kunut. Alhamdulillah. Karena enggak NU enggak Muhammadiyah udah jarang pada sholat subuh katanya. Jadi muskilah ini yang sering terjadi ya. Oh iya alhamdulillah. Ya saya maksud generasi mudanya. Repot sama model badan, suspek dipikirin, tangan keker, angkat kelopak mata enggak kuat subuh. Sehat apa tuh orang? Assalamualaikum.